Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita meluruskan satu tadi. Ini kita seringkali kebingungan oleh kata. Dan sesungguhnya banyak kompleksitas bangsa Indonesia yang dialami sehingga perpecahan-perpecahan terjadi karena kata. Apa itu Pancasila, apa itu Bhinneka Tunggal Ika, apa itu radikalisme, intoleran. Semua itu sebenarnya karena bias terhadap kata. Jadi konotasi dijadikan denotasi, denotasi dijadikan konotasi, kualik-walik gak karu-karuan. Terus gak jelas di kerupuk, di renyah, gak jelas di keluruk, di petik. Terus gak jelas apa jenenge, di legi, di gula, di panas, di geni, gitu ya. Di biru, di segoro, terus gak jelas. Nah, termasuk kata satu ini. Kita ini beruntung punya riwayat budaya kebahasaan dari Sangsekerta, Kawi, Jawa kuno, Jawa, Indonesia, yang ada beberapa kosakata satu, esa, isang, terus tunggal. Ya. Kita ini pakai ketuhanan yang Maha Esa. Kalau dalam bahasa Tagalog, esa itu satu, dalawa dua, tatlu tiga, apat empat, dan seterusnya. Lima, anim, pitu, wolu, sam, sampo. Yang saya maksud adalah kalau esa ada duanya, Allah tidak ada duanya. Siji karo sitok siji ya. Sebuah sama satu beda ya. Nah, kalau sebuah dalam bahasa Tagalog itu es isang. Esa isang. Nah, kemudian kita pakai kata tunggal tapi di dalam idiom yang lain, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Ini sebenarnya juga ada penyesalan kata sebenarnya, tapi ya sudah tidak apa-apa lah, sudah terlanjur lah. Ya. Karena Ika itu bukan satu, Ika itu Iko. Jadi Jawa Timur itu lebih tua daripada Jawa Tengah, karena sebelum Mataram ada Demak, ada Mojopahit, ada Singosari, Kediri, sampai Punto Dewo, sampai Ramayana, sampai apa ya, sampai Parikesit, sampai sebelumnya Anoman, segala macam. Di situ sudah ada Ika. Ika itu artinya iku lho, rek, iko. Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu bukan berarti yang misalnya kan bina. Bina itu bahasa Arab, strip bahasa Sangsekerta. Bina itu bangunan. Ya, bangunan-bangunan itu tunggal. Jadi Bhinneka Tunggal sebenarnya, tapi ya enggak apa-apa. Kita ini salah, asalkan niat baik, tetap insya Allah tidak masuk neraka. Nah, kata tunggal ini sebenarnya tepat untuk menerjemahkan A'udzubillahi minasyaitonir rajim, kul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Tuhan itu tunggal. Nek tunggal enggak ada duanya. Nah, kemudian si tunggal ini menduakan diri. Menciptakan alam semesta, materi, tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia, sebelum itu malaikat, jin, dan lain sebagainya. Dia menjadi dalawa, tatlu, apat, lima, anim, pitu, wolu, sam, sampo, dan seterusnya. Ya. Ini nanti kalau diterusin, kalau Anda paham program komputer, akan kembali kepada nol. Kan gitu. 01, 01, 01, Anda kembali kepada nol. Nol itu adalah Allah karena tidak terhitung. Nol adalah tak terhingga. Nah, sebenarnya kalau kita mempelajari pakai angka saja, kita tuh tidak tega untuk bagaimana sih? Ada seorang teman kita di sini mengatakan, dulu orang mencari Tuhan ketemu banyak. Ada Tuhan matahari, ada Tuhan rembulan, ada Tuhan angin, Tuhan gunung, Tuhan salju, Tuhan laut, dan seterusnya. Kemudian tinggal tiga. Ada Tuhan yang menciptakan, ada Tuhan yang memelihara, ada Tuhan yang merusak. Kemudian sampai ke puncak pencarian manusia menemukan bahwa ada ketuhanan yang Maha Esa. Meskipun tadi kita katakan ketuhanan yang Maha, Tuhan yang Maha Tunggal, gitu ya, lebih tepatnya. Kalau sudah satu, Anda meneruskan kemana? Dari banyak ke tiga, tiga ke satu. Nah, terusnya apa, separuh, seperempat, sepertelu kan tidak mungkin. Kalau diterusin satu ya ke nol. Ah, titik nol ini adalah ahad tadi itu, Allah. Jadi satunya Tuhan itu bukan satu materi. Bukan satu materi, terus iki ono gedok siji apa meluru, enggak gitu. Jadi satunya Tuhan itu tunggal. Makanya ganjilnya Tuhan itu genap. Genapnya Tuhan itu ganjil. Jadi Anda sudah tidak bisa merumuskannya lagi dengan algoritma, matematika, tidak bisa merumuskannya dengan sistem-sistem materi. Maka kalau ini saja Anda hayati, ini saja kita angen-angen gitu ya, ya Allah Gusti Allah top teman ya, gini. Itu saja kita sudah menjadi kita ini termagnet oleh Allah terus-menerus, sehingga kita tidak akan, kita hanya melakukan hal-hal yang Allah tidak sukai. Saya harapkan, saya mohonkan, dan saya doakan asyik akrab dengan ketunggalan Allah Subhanahu wa taala, karena engkau semua mau tidak mau akan menyatu kembali dengan ketunggalan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.